di jalan Allah. Ketika menjelaskan tentang keistimewaan kuda yang dipakai untuk berjihad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa pahala yang akan diambil, pahala yang akan didapatkan oleh si pemilik kuda itu bukan hanya dihitung manakala kuda itu sudah dipakai di dalam peperangan, bukan. Tapi ketika sedang digembalakan, setiap kuda itu memakan rumput, sebanyak apapun rumput itu, sebanyak itu pula pahala yang akan diterima oleh si pemilik kuda. Padahal belum dipakai di mana? Di medan perang. Baru disuruh kasih makan, suruh makan gitu, digembalakan. Setiap rumput yang dimakan, pemiliknya dapat pahala. Setiap air yang diminum, pemiliknya dapat pahala. Setiap langkah, ketika kuda itu lari-lari misalnya, lepas talinya kemudian lari-lari, setiap jejak, jejak apanya itu? Telapak kakinya yang diinjakkan, pemiliknya dapat pahala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu adada asariha wa awrasiha, bahkan maaf, sampai kotoran yang dikeluarkan dari kuda itu, karena kuda itu dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah, maka pemiliknya juga kecipratan. Kecipratan apa? Pahalanya. Pemiliknya juga mendapatkan pahalanya. Ini kan luar biasa kan? Nabi bercerita ini tentang pahala orang yang memelihara kuda untuk jihad fisabilillah. Kuda mahal enggak? Mahal. Tidak semua sahabat Nabi SAW bisa beli kuda. Siapa di sini yang punya kuda? Bukan mobil kuda. Paling yang punya dokar yang punya ya. Enggak setiap orang bisa beli kuda. Akhirnya di antara para sahabat ada yang nanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fal humur. Wahai Rasul, bagaimana yang enggak punya kuda cuma punya keledai? Cuma punya apa? Keledai. Lebih istimewa mana, kuda sama keledai? Ya jelas kuda. Melayunya kebat nanti? Kuda. Lebih tinggi posturnya mana? Kuda. Keledai ya, eksana dewek kayak apa ya? Ya antara kuda sama wedhus lah. Kira-kira sekitar itulah ya, pertengahan. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, fal humur, bagaimana dengan keledai yang dirawat untuk jihad fisabilillah? Apa keledai bisa untuk jihad? Ya lumayan lah, bisa nggawa apa ikunya. Buat bawa apa, barang atau apa. Fal humur, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cuma punya keledai? Dan keledai itu dia persiapkan untuk jihad fisabilillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma unzila alayya fil humur syai'un illa hadhihi al-ayah al-fadhah al-jami'ah. Para sahabatku, tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadaku tentang keledai. Tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadaku yang berbicara tentang keledai kecuali ayat yang istimewa dan komplit ini. Ayat apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menamai ayat ini sebagai ayat yang istimewa dan komplit. Berarti orang punya keledai dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau niatnya juga untuk fisabilillah. Sama juga jenengan punya kendaraan. Ah, nyong niat ke motor. Tek nggo kegiatan dakwah misalnya. Atau saya punya mobil ini. Mobil ini gimana ya caranya supaya mobil ini mendatangkan pahala? Sudah, mobil ini saya wakafkan untuk kegiatan dakwah. Setiap mobil itu dipakai akan mendapatkan pahala bagi mereka yang mewakafkannya. Makanya Nabi SAW mengatakan ayat yang satu ini adalah ayat yang istimewa dan komplit karena mencakup sekian banyak amal soleh. Bahkan seluruh amal soleh masuk ke dalam ayat ini. Sudah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah. Sebesar apa? Dzarrah. Masih ingat dulu pernah kita jelaskan apa artinya dzarrah? Semut cilik sing paling cilik. Gak tahu namanya apa itu. Sing mandan mambu apa ya, mambu langu apa ya. Semut kecil yang paling kecil. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Ulama yang lain menafsirkan debu. Ulama yang lain menafsirkan apa? Debu. Intinya barang siapa yang melakukan amalan walaupun amalan itu kecil. Karena orang-orang dahulu di zaman diturunkannya Al-Quran, sesuatu yang paling kecil di mata mereka saat itu adalah kalau tidak semut yang paling kecil ya, debu. Makanya keliru kalau misalnya ada yang menafsirkan atau menerjemahkan dzarrah itu dengan atom. Katanya atom itu adalah bagian yang paling kecil. Kenapa kok keliru kalau diterjemahkan dengan atom? Karena pada zaman itu belum kenal atom. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak bicara manusia dengan sesuatu yang mereka enggak paham. Itu enggak mungkin. Dan dzarrah yang difahami oleh mereka saat itu kalau enggak semut kecil ya debu. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang beramal sebesar debu atau sebesar semut kecil. Nah, kalau misalnya lebih besar dari itu, dapat pahalanya enggak? Loh, kan di sini cuma disebutkan sebesar semut. Kalau lebih besar, sekepel gini, dapat pahala enggak? Loh, itu kan cuma disebutkan di situ sebesar semut. Minimal. Berarti kalau yang lebih kecil dari itu dapat enggak? Katanya minimal. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Apalagi kalau lebih besar. Ini mirip kayak ayat yang melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Fa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, seandainya salah satu atau kedua dari orang tuamu lanjut usia dan mereka berada di dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumu uffin, janganlah engkau katakan kepada keduanya apa? Uff, ah, cek, apalagi hus, cek kan gitu kan kadang-kadang kan, leh, kie gawakakan. Yang dilarang sebagian orang, yang dilarang kan, berarti nek, moh berarti orang apa? Apa? Apalagi ya, mirip kan kayak tadi kan, ya, yang kecil sebesar semut saja akan mendapatkan pahala, apalagi yang lebih besar. Mirip kayak ayat ini. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23. Ayat yang tadi itu falataqul lahumu uff. Ya. Ini dalam surat Al-Isra 23. Seandainya mengucapkan kata-kata ah saja itu tidak boleh, apalagi yang lebih parah dari itu. Sudah. Berarti ayat ini memotivasi kita untuk banyak-banyak melakukan amal kebajikan. Walaupun amal kebajikan itu kecil dan sedikit di pandangan manusia. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk beramal walaupun amalan itu kecil. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan oleh Adi ibn Hatim saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang neraka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita tentang neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya. Kemudian beliau bercerita lagi sambil memalingkan mukanya dan beliau berkata, ittaqun nar, wahai para sahabatku, lindungilah diri kalian dari api neraka. Sudah, kemudian Nabi SAW memalingkan mukanya lagi. Kata para sahabat, sampai-sampai kami pikir Nabi SAW itu melihat dengan mata kepalanya neraka. Setelah itu Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, lindungilah diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, sekalipun cara kalian melindungi tubuh kalian dari api neraka adalah dengan berinfak sebesar satu biji kurma. Sedikit enggak? Pira regane kurma? Lupa? Atau enggak pernah beli kurma satu biji? Nah, biasanya beli ya setengah kilo lah, seperempat lah. Satu biji kurma bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Cara dia kan dia mendoan separo, dia mendoan, terus mendoan kur separo, mendoan sekarang berapa mendoan? 500 masih ada nggak? 1000. Nah, mendoan 1000 di paro berarti berapa? 500. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, lindungilah tubuh kalian dengan api neraka walaupun cuma dengan sebutir kurma. Mampu gak kita infak sebutir kurma? Mampu gak? Mampu. Insya Allah mampu. Ini kalau ikhlas bisa melindungi tubuh kita dari api neraka. Makanya kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Niatnya enggak ikhlas. Nyumbang 10 juta bareng orang jadi tarik mana? Gue kira-kira gue ikhlas apa ora? Walaupun ngomongnya nuhun sewu nih Pak, kulo temenan ikhlas, ikhlas ngomong-ngomong. Nih kulo temenan ikhlas nih, kulo nyumbang ge pasirnya niki 10 truk lah, bareng ora jadi 10 truk diangkuti kabeh. Na'udzubillahimin. Dengan orang yang infak, dia mungkin cuma bisa beli satu buah bata. Bata, sebutir bata itu berapa harganya? Sing bata sing apik lah kayak Manggisari apa-apa. 700 atau 800 ya. Saya enggak punya, saya punyanya duit 1000 perak, saya belikan bata satu untuk bangun masjid. Nuhun sewu panitia, saya bisanya cuma ini. Panitinya jangan nyumbang ke bata siji. Gak boleh kayak gitu. Kalau dia itu betul-betul ikhlas, ini bisa lebih berbobot di mata Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang nyumbah pasir 10 truk tapi ditarik maning. Jadi kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka walaupun dengan cara berinfak satu butir kurma. Kemudian kata Nabi SAW, faman lam yajid, barang siapa yang tidak punya sebutir kurma. Ada enggak orang yang sebutir kurma pun tidak punya? Ada. Ada sebutir kurma pun tidak ada. Ini orang yang miskin, semiskin-miskinnya. Kata Nabi SAW, faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Barang siapa yang tidak punya sebutir kurma untuk melindungi tubuhnya dari api neraka, maka hendaklah dia berucap mengatakan kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Seorang bos kepada bawahannya ingin memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, gunakan kata-kata yang baik. Contoh, tolong mas diginikan, tolong. Itu kalimat yang baik atau bukan? Baik. Walaupun dia bawahan kita, jangan kita kan ge, diangkat ge. Kan beda rasanya ya, beda rasanya. Tulung ke mas diangkatakan. Padahal dia bawahan kita. Kenapa? Karena ini amal soleh, kalimat thayyibah, ungkapan yang baik, inilah amal soleh. Atau misalnya ada seorang anak dipanggil oleh ibunya, Le, dalam. Apa? Dalam. Beda enggak antara dalam apa? Beda enggak? Beda. Enak mana didengarnya? Dalam. Kalimat thayyibah, kalimat yang bagus, bisa melindungi seseorang dari api neraka. Atau misalnya kita mau ngomong sama orang yang lebih tua dari kita, kita katakan nuwun sewu. Inilah ungkapan-ungkapan baik yang perlu kita perhatikan. Walaupun kelihatannya remeh, akan tetapi akan kita dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi SAW. Hadis yang lain yang memotivasi kita untuk beramal walaupun amal itu sedikit. Sabda beliau dalam sebuah hadis yang sering kita dengar. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau itu sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk beramal. Sekecil apapun amalan tersebut, walaupun kita hanya sekedar mesem ketemu sama teman kita dengan wajah yang ceria. Sulit enggak berwajah ceria? Sulit enggak? Sulit. Angelnya apa? Angelnya lagi sariawan, Ustaz. Ya, sariawan apa? Angel dina mukora. Sariawannya cuma satu hari, golem besengut seminggu. Jadi kita diajari dalam agama kita untuk menghargai amal soleh walaupun kecil. Kenapa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Hadith lain, riwayat Muslim juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhtum maraqatan fa akthir ma'aha." Seandainya kalian itu masak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Fa akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Wa ta'ahad jiranaka. Bagi-bagikan kepada siapa? Tetangga-tetangga kalian. Apa nih? Mending mending daripada yang cuma membagikan baunya saja. Tapi ya tambah yang apalah. Ben mandan memper lah. Tambah apalah, tempe apa, tahu apa-apa. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sekalipun dalam sebuah hadis menganggap remeh suatu kebaikan, sekecil apapun itu. Dan ini kalau misalnya kita amalkan, saya yakin 100% bahwa kerukunan di antara masyarakat akan tercipta. Kirim-kiriman masakan, ya, sikit dikirimi sop, ngasup ngirimi jangan bening, sikit dikirimi jangan kangkung, ngasup ngirim kluban, tidak apa-apa. Ini mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling berbuat baik walaupun kebaikan itu kecil. Makanya jangan sampai kita itu terprovokasi dengan orang yang meremehkan suatu sunah tok bedi. Karena ada sebagian orang kayak gitu kan, lah sunah tok bedi kata kan. Enggak, sekecil apapun suatu amalan kita berusaha untuk mempraktekannya. Sudah. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang ketujuh. Ayat yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan atau melakukan perbuatan buruk walaupun sebesar semut atau sebesar debu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk melakukan kebaikan walaupun kecil, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari perbuatan dosa walaupun kecil. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, Nabi SAW pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal." Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Memberikan nota kosong. Memberikan nota kosong. Ini dianggap biasa enggak? Biasa. Bahkan sampai-sampai ada sebagian orang yang mengatakan, loh ya orang payu ya, nek padane orang gelem, memberikan nota kosong. Dianggap remeh. Nabi SAW mengatakan, iyyaki, hati-hati engkau dari perbuatan dosa yang dianggap remeh. Cucuran rokok. Cucuran apa? Rokok. Yang orang rokok kok kurdodolan rokok. Orang mukanya remeh kan? Ya orang umum ya, warung koran anak rokok kek. Dia sendirinya gak ngerokok. Dan dia gak suka kalau ada orang ngerokok. Tapi memberi fasilitas orang untuk merokok dianggap remeh. Nabi SAW mengatakan hati-hati. Menerima amplop ketika pilihan. Wis umum ustaz. Nang endi bae kaya kuwe ustaz. Dianggap remeh. Nabi SAW mengatakan iyyaki, hati-hati. Iyyaki wa muhaqqaratil a'mal, hati-hati engkau Aisyah dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa inna laha minallahi taliban. Karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut pasti ada balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka jangan pernah kita menganggap remeh suatu dosa. walaupun sudah umum. Aneh ya kalau misalnya ada orang dikasih amplop terus apa? Nolak. Aneh kan? Aneh. Umumnya menerima. Coba kira-kira dari sekian banyak ya, dari sekian banyak orang yang ditawari amplop itu, kalau kita adakan survei, kira-kira berapa persen yang berani nolak? Ya sebagian bilangnya sedekah. Sedekah kawin biyen ora sedekah. Mencurigakan sedekah di zaman, mencurigakan sedekah sebelum tanggal 9 itu mencurigakan. Oh berarti nek sebelum tanggal 9 orang ngisi kaleng. Ya ngisi kaleng ora usah ngomong-ngomong. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan dapatkan balasannya. Kapan? Di hari kiamat. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita juga akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Yang jadi pertanyaan, ayat ini berlaku untuk kaum mukminin saja atau termasuk orang kafir? Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin saja atau termasuk orang kafir? Berarti orang kafir itu akan memetik ganjaran dari amal soleh mereka di dunia. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau ketika menafsirkan ayat tersebut di atas, laisa mu'minun wala kafirun amila khairan wala syarran fid dunya illa ataahu Allahu iyyah. Setiap mukmin atau orang kafir yang melakukan kebaikan atau keburukan di dunia, pasti Allah akan datangkan apa yang mereka lakukan tersebut di akhirat. Berarti mukmin dan kafir. Iya ya. Kata Ibnu Abbas, mukmin dan kafir, kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan akan Allah datangkan kepada mereka pada hari kiamat. Terus bedanya apa? Kata Ibnu Abbas, fa ammal mukmin fayurihi hasanatihi wa sayyiatihi fayaghfirullahu lahu sayyiatihi. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dosa dan amal soleh mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan Allah ganjar amal solehnya. Ini siapa ini? Mukmin. Penak enggak? Penak. Makanya jadilah orang mukmin. Wa ammal kafir. Dengarkan baik-baik. Adapun orang kafir, fayaruddu hasanatihi wa yu'adzibuhu bisayyiatihi. Adapun orang kafir, setelah diperlihatkan kebaikan-kebaikan mereka yang mereka lakukan ketika di dunia, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tolak kebaikan-kebaikan tersebut. Berarti sisanya apa? Dosa-dosanya. Dan Allah akan siksa mereka dengan dosa-dosa itu. Priwe, enak jadi apa? Mukmin. Makanya pernah kita jelaskan ketika kita menafsirkan surat Al-Qari'ah, bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat nanti amal kebajikan mereka tidak akan ditimbang oleh Allah SWT. Silahkan dibaca dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi ayat 105. Dan ini semakin dikuatkan bahwa amal-amal mereka pada hari kiamat nanti akan Allah rubah menjadi debu. Dirubah menjadi apa? Debu. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ini waktunya terbatas, saya sebutkan suratnya aja ya. Surat Al-Furqan ayat berapa? 23. Dan semakin ditegaskan ketika Allah mengatakan bahwa amal mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala rubah menjadi abu. Milih nanti. Debu apa abu? Tentang abu ini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 18. Surat apa? Ibrahim ayat 18. Satu-satunya manfaat yang akan dipetik oleh orang kafir dari kebajikan yang mereka lakukan ketika di dunia adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan makanan yang mereka makan ketika di dunia. Itu saja. Dan itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yadzimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi kaum mukminin yang melakukan kebaikan, pasti akan diganjar di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayat'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, maka kebajikan yang mereka lakukan di dunia akan diganjar dengan makanan yang mereka nikmati ketika di dunia. Makanya enggak usah silo. Ruh wong kafir mangan enak-enak. Kue kur rampung nek wis mati sudah. Adapun orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan kenikmatan yang Allah ceritakan, yang oleh Nabi SAW ceritakan bahwa seluruh kenikmatan di dunia ini semuanya itu hanyalah satu dari 100 kenikmatan yang Allah sediakan. Berapa? 1. Berarti 1/100. Allah punya 100 rahmat. Yang 1 sudah Allah turunkan di dunia. Apa itu? Dunia seisinya. Dunia seisinya itu adalah 1/100 dari karunia Allah. Sedangkan yang 99 Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di surganya kelak. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Sudah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berarti nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. Apa yang ditimbang? Amalan. Berarti amalan kita yang akan ditimbang. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita akan ditimbang. Tapi di dalam beberapa hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa yang ditimbang itu buku. Buku apa? Catatan amal kita. Di hadis yang lain disebutkan bahwa yang akan ditimbang adalah orangnya. Berarti ada berapa yang ditimbang sekarang? Ada 3. Yang pertama amalannya, yang kedua bukunya, yang ketiga orangnya. Mengenai buku ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang yang nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperlihatkan dia punya catatan dosa di dalam buku yang jumlahnya 99 buku. Berapa catatan dosanya? 99 buku. Satu buku tebalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam madal basar, sepanjang mata memandang. Berapa buku? 99. Satu buku tebalnya berapa? Sepanjang mata memandang. Pirang halaman kira-kira? Dia ditanya sama Allah, "Apakah engkau punya kebaikan?" Wah. Kata dia udah enggak pede itu, enggak punya ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak usah khawatir. Kamu masih punya kebaikan. Oh, apa kebaikanku ya Rabb? Dikeluarkan satu lembar kertas, selembar kartu atau kertas. Dosanya 99 buku dan tebalnya sebanyak mata memandang satu buku dibandingkan kebaikan satu kertas. Orang itu mengatakan, ya Rob, kalau ditimbang itu apa? Bobotnya antara satu lembar dengan 99 buku tebal tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kau tidak akan ditolimi. Ditimbang oleh Allah s.w.t. Ternyata apa? Yang satu kertas itu lebih berat dari 99 catatan dosa. Penasaran kan isinya apa gue? Isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Penak ya. Sing penting ngucap baik. Ya enggak lah. Tentunya kalimat ini adalah kalimatnya difahami maknanya, kemudian juga diketahui konsekuensinya. Berarti yang ditimbang apa? Bukunya. Yang ditimbang bukunya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Berarti tadi amal ditimbang, buku, yang terakhir apa? Orangnya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh salah seorang sahabat beliau, namanya Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Ibnu Mas'ud. Nyuruh untuk naik pohon, ambil sesuatu, untuk memetik sesuatu. Ketika sedang naik pohon itu, angin bertiup, sehingga betis. Nah, betisnya Ibnu Mas'ud tersingkap. Karena tersingkap, akhirnya para sahabat melihat bentuk betisnya. Dan betisnya Ibnu Mas'ud itu luar biasa kurusnya. Ibnu Mas'ud itu salah seorang sahabat Nabi SAW yang postur tubuhnya itu kalau bahasa kita itu kerempeng. Ya. Ketika para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud, mereka ketawa. Ketawa karena saking kecilnya. Nabi SAW mendengar bahwa para sahabat tertawa mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tadhakun? Kalian ini ketawa karena apa?" La rijlu 'abdillahi asqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhud. Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud ini lebih berat di timbangan di hari kiamat dibandingkan gunung Uhud. Apa? Lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ahmad nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Adz-Dzahabi. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa tubuh seseorang itu akan ditimbang. Seneng ya, sing lemu. Jangan pede dulu, karena bobot seseorang ketika ditimbang itu bukan dinilai dari besar gemuk kurusnya seorang. Makanya tadi Ibnu Mas'ud apa? Kurus, tapi ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Seneng ya, nyongnya kayak Ibnu Mas'ud kayaknya ya, kerempeng. Amalannya gimana? Yang menyebabkan kakinya Ibnu Mas'ud sebesar itu, beratnya, karena kaki itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi SAW dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menyebutkan, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang gede gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Ketika ditimbang tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. gede oh, lemu nek mlaku dung dung dung. Ternyata di sisi Allah apa? Tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Berarti yang jadi barometer apa? Amalan dia. Nah, ini berarti yang ditimbang mana Ustaz? Amalannya atau orangnya atau bukunya? Yang mana yang ditimbang berarti? Duh, terus hadis Nabi tadi apa? Jawabannya, secara asal yang ditimbang adalah amalannya. Cuman ada sebagian orang yang ditimbang bukunya dan ada sebagian orang yang ditimbang orangnya. Apapun yang ditimbang kita, semoga kita berharap amal kebajikan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan memasuki surat yang baru insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Oh, kita lanjutkan nanti. Kita jawab insya Allah pada isya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.